Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin, barakallahu fikum. Melanjutkan dari afatu al-ilm, beberapa hal yang menjadi penyakit bagi orang yang memiliki ilmu, yakni faqdu al-khasyah fihi. Pada poin yang ketujuh disebutkan faqdu al-khasyah fihi, hilangnya rasa khasyah. Hilangnya rasa khasyah. Jadi di antara hal yang menunjukkan bahwasanya pada diri seorang memiliki penyakit dalam keadaan dia itu memiliki ilmu ialah manakala faqdu al-khasyah fi, hilangnya rasa khasyah padanya. Kenapa demikian? Kenapa hilangnya khasyah merupakan afat al-ilm, hal yang menunjukkan adanya penyakit pada diri orang yang berilmu itu? Dikarenakan innama yakhshahu haqqa khasyati al-ulama al-arifu nabi. Dikatakan rasa khasyah, rasa takut tunduk kepada Allah itu adalah para ulama yang sesungguhnya. Mereka itu adalah ulama yang sesungguhnya. Nah, ulama yang sesungguhnya, li'annahu kullama kanat al-ma'rifatu lil-'azim al-qadir al-'alim wa sufu bi sifatil kamal al-manu' al-man'uti bil asmal husna kullama kanat al-ma'rifatu bihi atam. Kenapa hilangnya rasa khasyah, rasa takut tunduk kepada Allah, termasuk di antara afat al-ilm, Dikarenakan setiap kali seorang yang berilmu tentang Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, setiap kali seorang hamba mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Al-Alim, yang Maha Tahu, yang disifati dengan sifat sempurna, maka dia akan semakin sempurna mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan al-khasyah kana bil khasyah lahu a'dham wa aktsar. Maka rasa khasyah akan semakin besar dan semakin sempurna. Maka rasa khasyah, rasa takut, rasa tunduk, hatinya tunduk kepada Allah semakin besar dan semakin sempurna. Begitu. Semakin besar pengetahuan dia terhadap kemampuan Allah, Maha mengetahuinya Allah Ta'ala, nah, maka setiap kali itu pula imannya semakin kuat, rasa khasyahnya semakin sempurna. Barakallahu fiik. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat 28. Hakikat seorang ulama disebutkan dalam surat Fatir ayat 28. Qauluhu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama tidak lain yakhshallaha, tidak lain orang yang merasa takut kepada Allah, min ibadihi, di kalangan para hamba-hambanya, al-ulama'u, ialah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama', tidak lain yang selalu takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu adalah para ulama. Tidak lain orang yang selalu merasa takut tunduk kepada Allah Ta'ala dari hamba-hambanya itu ialah para al-ulama. Di dalam ayat ini disebutkan tentang makna al-khasyah, orang yang mereka itu takut kepada Allah itulah para ulama. Berkata Ali, berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, diriwayatkan tafsir Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, alladzina ya'lamuna anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Para ulama yang mereka selalu takut kepada Allah ialah alladzina ya'lamun, orang yang mengetahui, anna Allah 'ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah mampu atas segala sesuatu. Bahwa Allah itu mampu atas segala sesuatu. Kalau Allah mampu atas segala sesuatu dan dia tahu kemampuan Allah, dia akan takut. Dia akan takut berbuat kemaksiatan dan dosa menentang kepada Allah. Kalau dia tahu, kalau dia tahu Allah mampu atas segala sesuatu, dia akan selalu takut kepada Allah. takut menentang, takut menyisihi perintahnya Allah. Kenapa? Allah mampu, mampu membalikkan apa yang kita miliki. Kita punya sesuatu, bisa Allah ganti dengan sesuatu yang jelek. Iya, kita punya harta, Allah mampu dalam satu kejap harta itu hilang. Kita tahu Allah Maha Mampu, Maha Kuasa, ketika kita sedang berbuat kesombongan kepada Allah, saat itu pula Allah mampu mematikan kita sehingga dia pun takut. Itulah makna innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Menurut tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sehingga tidak terpikir untuk menentang Allah. Kenapa? Karena takut Allah itu dengan segala kemampuannya membalas saat itu juga. Makna yang kedua ditafsirkan pada Imam Sa'id Ibnu Jubair. Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah menafsirkan makna ayat, tidak lain orang yang takut kepada Allah itulah para ulama. Apa yang dimaksud takut? Khasyah dalam ayat. Al-khasyah, kata Sa'id Ibnu Jubair, allati tahulu bainaka wa baina maksiatillahi azza wa jalla. Khasyah ialah sesuatu yang menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Khasyah adalah allati tahulu bainaka wa baina maksiatillahi azza wa jalla. Khasyah adalah perkara yang menjadikan penghalang antara dirimu dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang tidak berbuat maksiat, maka rasa khasyah itu menghalanginya. Ketika seorang tidak melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, khasyah itu akan menghalanginya. Itulah makna khasyah. Ketika Nabi alaihi salam menceritakan tentang seorang yang mencintai anak pamannya, dia berusaha membujuk, merayu untuk mau melayani dirinya, tapi anak pamannya selalu menolak. Iya. Maka tak kala datang peceklik, datanglah perempuan ini kepada dirinya dan menawarkan dirinya dengan imbalan sejumlah harta. Maka orang ini memberikan sejumlah harta untuk wanita ini dan mau memenuhi persyaratannya, mau melayani diri. Tak kala sudah berada di kamarnya, tak kala wanita sudah pasrah kepada laki-laki ini, dan tak kala dia sudah duduk di atasnya, sang wanita pun berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Tidak boleh menghancurkan, tidak boleh memecah cincin kecuali orang yang berhak memilikinya. Maka spontan laki-laki ini meninggalkan wanita tersebut, meninggalkan harta yang diberikan kepada dirinya, lindah. Dia tinggalkan sesuatu yang dia inginkan dari dosa dan maksiat karena takut kepada Allah. Dinasehati ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Dan itulah makna khasyah. Ketika orang berbuat dosa dan maksiat lalu diingatkan dengan adabnya dan siksanya, dia pun berhenti. Itulah hakikat orang yang adil. Itulah hakikat orang yang berilmu. Innama yakhsha min ibadihi al-ula. Namun sebaliknya, kalau orang itu punya ilmu yang banyak, ketika dia berbuat dosa dan maksiat diingatkan, ditunjukkan perbuatannya salah, keliru, malah dia membantah, menentang, dan terus-menerus di atas dosanya. Hakikatnya orang ini bukan orang yang alim. Hakikatnya bukan orang yang alim. Barakallahu fiik. Yang ketiga, ucapan Ibnu Mas'ud, sahabat. Qala Ibnu Mas'ud, laisal ilmu an kasrati al hadis, lakinnal ilma an kasratil khasyah. Iya. Laisa al-ilmu, bukanlah ilmu itu, an kasratil hadis, karena banyaknya hadis, banyaknya riwayat yang dia bawakan. Walakinnal ilma, tetapi orang yang berilmu itu, an kasratil khasyah, karena banyaknya rasa takut kepada Allah. Banyaknya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, itu adalah diantara makna al-khasyah yang disebutkan oleh para as-salaf as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu kita ketahui orang yang alim, hakikatnya tadi orang yang bukan sekedar bisa membawakan banyak materi penjelasan ucapan hadis, namun hakikat orang yang alim sesungguhnya orang yang selalu di hatinya merasa takut kepada Rabbul Alamin. Iya. Kenapa? Karena orang yang alim kalau dibagi menjadi tiga golongan. Orang yang alim kalau dibagi itu ada tiga golongan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sufyan As-Sauri an Abi Hayyan At-Taimi rahimahullah. Berkata Sufyan As-Sauri dari Abi Hayyan At-Taimi, kana yuqal al-ulama'u salasa, adalah disebutkan ulama itu ada tiga macam. Al-ulama salasatun, orang yang berilmu itu ada tiga macam. Yang pertama, ulama yang pertama, alimun billah bi amrillah wa alimun. Yang pertama, alimun billah, alimun bi amrillah. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Nah, yang pertama, orang yang alimun billah, orang yang mengilmui tentang Allah. Alimun bi amrillah, mengilmui perintahnya Allah. mengilmui tentang Allah, nama, sifatnya, keagungannya. Alimul bi amrillah, mengilmui perintahnya Allah, mengilmui syariat-syariatnya Allah azza wa jalla. Nah, yang kedua, alimun billah laisa bi'alimin bi'amrillah. Yang kedua, orang yang mengilmui tentang Allah laisa bi'alimin bi'amrillah, tidak mengilmui perintahnya Allah. Dia tahu Allah maha mampu, maha kuasa, mengetahui nama dan sifat yang sempurna, namun dia tidak mengilmui perintahnya Allah, syariat-syariatnya Allah dia tidak tahu. Begitu. Yang ketiga, alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Yang ketiga, orang yang mengilmui perintah Allah, ngerti perintah Allah, larangannya, syariatnya, begitu, tahu dia, ngerti perselisihan, permasalahan suatu perkara, tahu, mengilmui betul, namun laisa bi'alimin billah, tidak mengilmui tentang Allah, tidak mengetahui sifatnya Allah yang maha sempurna, tidak mengenal maha agungnya Allah, maha kuasanya Allah. Tayyib, itu tiga golongan para ulama. Orang yang mengilmui Allah dan mengilmui perintahnya Allah, orang yang mengilmui Allah tidak mengilmui perintahnya Allah, orang yang mengilmui perintah Allah tidak mengilmui tentang Allah. Baik. Fal'alim billah. Nah sekarang yang pertama, apa tadi? Orang yang mengilmui Allah dengan perintahnya Allah, yahsyallaha ta'ala. Yang pertama tadi, siapa tadi? Orang yang mengilmui Allah dan mengilmui perintahnya Allah. Inilah alladhi yakhshallaha. Inilah yang pertama, golongan yang pertama, orang yang takut kepada Allah dan mengilmui hududa wal faraida, mengetahui batasan-batasan dan hal yang difardukan oleh Allah. Ini orang yang utama. Alim billah, alim bisyariatillah. Fal alim billah, yang kedua, orang yang mengilmui Allah laisa bi'alimin bi amrillah, tapi tidak mengilmui perintahnya Allah. Alladhi yakhshallaha wa la ya'lamu hududal fara'id, yang seharusnya dia takut kepada Allah tapi tidak tahu batasan mana halal, mana haram, mana syirik, mana bid'ah, tidak tahu dia. Yeah. Wala alimi amrillah, adapun orang yang mengilmui perintah Allah, tahu ini halal, ini haram. Laisa bi'alimin billah, namun dia itu tidak mengilmui tentang Allah. Wala yakhshallaha, tidak merasa khusyuk, takut kepada Allah Ta'ala. Hadirin, itu orang yang berilmu kalau kita golongkan, golongannya seperti itu. Nah, yang paling sempurna dan utama golongan yang pertama, dan ini yang sesungguhnya yang kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita diberi petunjuk mengerti ulama yang haqiqatul khasyah. Ulama yang betul-betul memiliki khasyah, yang kita disuruh mengikuti mereka. Orang itu berilmu dan orang itu memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Mengilmui syariat Allah, dia pun menjelaskan, mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar di atasnya. Kadang orang itu mengilmui Allah, Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, tapi tidak memiliki syariat Allah, sehingga dia melanggar apa yang seharusnya dia takuti dari hukuman orang yang melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Innaladina yuhadunallaha wa rasulah ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adallin, mereka itu dalam keadaan hina. Ya, barakallahu fik, dihinakan dengan sebab menentang Allah dan Rasul. Makanya ahlu bid'ah, ahlu hawa, mereka itu kaum yang hina. Mereka menghinakan diri mereka karena mengikuti hawa nafsu. Makanya kebid'ahan kalau dinikahkan dengan maksiat, jadi perbuatan bid'ah bercampur dengan apa? Maksiat. Ini akan melahirkan kehinaan. Dan demikian ahlu bid'ah lebih condong menggiring seorang mencocoki hawa nafsunya. Wa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, itu penjelasan al-Imam As-Sauri rahimahullah tentang golongan orang yang berilmu, dan semoga kita termasuk golongan orang yang mengilmui Allah Ta'ala dan mengilmui perintahnya Allah. Tentu ini butuh keseriusan mempelajari asma wa sifat. Ya, karena untuk bisa mengenal Allah Ta'ala ialah dengan mengenal asma wa sifatihi wa af'alihi. Mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya. Dengan kita mengenal ini semua akan bertambah iman. Asy-Syaikh Al-Utsaimin di dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika Syekhul Islam sedang membahas tentang babul iman, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa naik, bisa berkurang. Dan di sana kata Syekh ada asbabu ziyadatul iman, sebab-sebab yang menjadikan bertambahnya apa? Iman. Apa di antara asbabnya? Al-asbabul ula, sebab yang pertama beliau sebutkan ialah ma'rifatullah bima'rifati asma'ihi wa sifatihi al-husna. Di antara sebab seorang bertambah imannya ialah mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya Allah yang baik. Ini min asbab ziyadatul iman al-ula, yang pertama. Ya. Di antara sebabnya ialah mengenal, mengetahui nama-nama dan sifatnya Allah yang husna, yang baik. Nah, di antara sebabnya yang lain juga ialah dengan seorang mendengarkan ayat-ayat Allah mempelajari ayat-ayat Allah. Naam. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Orang mukmin apabila disebut nama Allah hatinya takut, disebutkan nama Allah, diingatkan dengan azabnya Allah, takut. Dan apabila dibacakan ilmu ayat Al-Quran, zadatuhum iman. Imannya apa? Bertambah. Berarti semakin seorang mengenal nama dan sifatnya Allah, akan semakin naik iman. Apa contohnya? Antum mengetahui nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap hari kita baca ini. Kita tiap hari baca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim setiap hari. Dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah punya sifat Ar-Rahmah. Iya. Kalau Allah Ta'ala punya sifat Rahmah, dalam hadis Muslim, Allah Ta'ala itu memiliki 100 Rahmah. Allah Ta'ala memiliki berapa? Mi'atu Rahmatin, 100 Rahmah. 100. Fa'anzalallah rahmatan wahidah. Allah turunkan satu rahmat ke muka bumi ini. Allah turunkan dengan satu sifat rahmat ini ke muka bumi ini. Fabiha yataro'an al-khala'ik. Dengan satu sifat rahmat ini, seluruh makhluk-makhluk saling berkasih sayang. 100 diturunkan satu. Fa'amsaka indah tis'atun wa tis'in. Ditahan yang 99. Ya, ditahan oleh Allah yang 99. Kapan diberikan yang 99? Di surga ini. Nanti di hari kiamat. Yang satu rahmat diturunkan ke muka bumi ini. Fabiha yataro'an al-khala'ik. Dengan satu sifat rahmat saja, makhluk-makhluk saling berkasih sayang. Digambarkan oleh beliau, seekor kuda mengangkat kakinya. Karena di bawah kakinya ada anaknya. Kenapa kuda mengangkat kakinya? Karena di bawah ada anaknya. Takut menginjak anaknya sendiri. Kuda menyayangi anaknya, sehingga khawatir menginjak anak sendiri, diangkat kakinya. Itu bukti Allah Ta'ala memasukkan rasa kasih sayang kepada makhluknya. Barakallahu fiik. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan. Ini contoh sifat rahmat. Betapa maha luasnya rahmat Allah. Binatang saling sayang menyayangi dengan sebab rahmat Allah. Seekor ayam melindungi anak-anaknya yang kecil. Ketika antum mendekat, dia menampakkan perlawanan, melindungi anak-anaknya sebagai kasih sayang. Itu sifat Allah yang diberikan kepada makhluk. Suatu saat Nabi dalam sebuah peperangan Lalu di tengah tawanan-tawanan perang ini ada seorang ibu. Seorang ibu lari-lari mencari anaknya. Iya. Setelah ketemu didekap. Didekap lagi. Didekap serak-erak. Takut berpisah. Takut berpisah dengan anaknya. Dengan penuh kasih sayang didekap. Begitu. Lalu Nabi bertanya, Kaifa indakum? Bagaimana menurut kalian? Hal hadihim ro'ah? Apakah perempuan ini menurut kalian akan ridho? Idza turihat, apabila anaknya itu dilempar ke dalam api. Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin dia ridho anaknya dilempar ke dalam api. Nah, Allah arhamu bi ibadi. Allah lebih penyayang kepada hambanya min hadihil mar'ah biwaladiha. Allah lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan perempuan ini menyayangi anaknya. Begitu sifat rahmat Allah. Ketika dia menyadari maha luasnya, maha sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, dia pun berharap dengan rahmat Allah, bertobat, beristighfar dari dosa-dosa. Dia berharap penuh bisa mendapatkan rahmatnya Allah, bertobat dari salahnya, beristighfar dari dosanya, kembali ke jalan yang lurus, karena dia tahu Allah maha luas rahmatnya. Allah tidak menginginkan hambanya masuk neraka, sehingga dia pun tidak berputus asa. Lah sudah kadu, saya sudah dicap orang apa? Orang jelek. Sudah kadu dicap orang jelek. Sudah kadung apa? Basah. Sekalian apa? Bunuh diri. Orang jahil, orang yang tidak mengerti sifat rahmat Allah. Allah maha luas. Bertobat, perbaiki diri selama nyawa masih ada di jasad kamu. Jangan picik. Barakallah. Tidak mudah berputus asa, dan dia cepat untuk kembali ke jalan Allah karena menyadari sifat rahmat Allah. Itu orang mukmin, itu orang yang bertauhid. Jadi semakin mengenal sifat Allah, semakin bertambah ilmunya, rasa khasyahnya. Barakallahu fikum. Ini diantara pentingnya mempelajari asma wa sifat. Makanya para ulama menulis dan menerangkan hal yang penting tentang mengenal asma wa sifat. Dan perlu belajar agar iman kita semakin bertambah. Di samping kita mempelajari syariat Allah, mana yang halal, mana yang haram, penting. Karena ketika kita sudah belajar dan mengetahui hal yang haram, yang itu mendatangkan murka Allah, la'anallah akilu riba wa mukila wa katibahu wa syahideh. Allah melaknat orang yang makan riba, diberi makan dari riba. Orang yang mendapatkan, orang yang mencatat transaksi riba, orang yang menjadi saksi transaksi riba, dilaknat semua oleh Allah. dia pun takut. Takut. Setelah dia tahu itu haram, dia pun takut lalu meninggalkannya. Itu hakikat orang yang alim. Itulah orang yang alimun billah, alimun biamrillah. Dia tahu dia pun meninggalkan sesuatu yang dilarang. Dia tahu itu perintah, dia pun berusaha, berusaha menjalankannya. Itulah tingkatan jenis yang pertama, alimun billah, alimun biamrillah. Baik. Selanjutnya, di sini ada penjelasan yang bagus dari Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ketika beliau menjelaskan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau sebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin 3 jilid membahas makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di antara penjelasan Ibnu Qayyim di dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana terdapat adanya al-khusyu'. Di sana terdapat adanya al-khusyu'. Apa itu khusyu'? Berkata Ibnu Qayyim, al-khusyu' fi asli lughah al-inkhifad wal-dhullu was-sukun. Khusyu' dalam bahasa Arab yang pertama al-inkhifad, merendah. Tanah yang ke bawah namanya khusyu', merendah. Inkhifad, tanah yang menurun ke bawah namanya inkhifad. Dhul was-sukun atau sukun, tenang. As-sukun bermakna as-sukun, tenang. Jadi sebagaimana di dalam surat Thaha 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman, wa khasha'atil aswat lirrahman, dan suara-suara itu merendah, dan suara-suara itu menurun suaranya, tenang, sukun, begitu. Kepada siapa? Lirrahman, kepada Allah yang Maha Rahman. Khasyatil aswat di sini maknanya kata Ibnu Qayyim sakanat, tenang. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, pada hari kiamat para malaikat berbaris, ya, berdiri berbaris kepada Allah yang Maha Rahmat. La yatakallamun, semuanya tidak ada yang bicara, diam. Illa man adzina lahu ar-Rahman, kecuali yang telah diizinkan oleh Allah untuk bicara. Wa qalat sawaba, dan berbicaranya pun ucapan yang benar. Semua yang terdiam, sukun, wa zalla, wa khadu'at, menunduk, menunduk, merendah di hadapan Allah. Ya. Jadi semua yang menunduk, merunduk, menunduk, tenang, tunduk kepada Allah. Itu makna khusyuk. Wa khasha'atil aswat lirrahman, pada saat para malaikat semua yang berbaris shaffan, berbaris di hadapan Allah, tidak ada yang berani bicara, semuanya khusyuk. Tidak ada yang berani bicara, khusyuk, menunduk kepada Rabbul Alam. yang boleh berbicara illa man adina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman untuk bicara. Selainnya diam, khusyuk, takut kepada Allah. Itu dalam surat Ar-Rahman 108. Demikian pula khusyuk di makna kata Ibnu Qayyim, wa minhu wasful ardi bil khusyuk, bumi disifati dengan khusyuk. Apa yang dimaksud bumi disifati dengan khusyuk? Seperti dalam surat Fussilat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Wa min ayatihi, dan di antara ayat bukti adanya Allah. Apa bukti adanya Allah? Annaka taral arda khashi'ah, kamu melihat bumi itu khasyi'ah. Apa khasyi'ah? Khasyi'ah wa huwa infidaduha wa adamu irtifa'uha birray wan nabat. Yakni bumi itu khasyi'ah yabasuha, kering atau basah, wa infifaquha merendah dan tidak meninggi dengan diturunkannya hujan dan dengan menumbuhkannya tanaman. Bumi itu selalu di bawah, infifaq tumbuh diinjak di bawah terus. Kamu lihat bumi itu khasyi'ah, selalu tunduk merendah di bawah, disiram air dia tetap menerima, tidak meninggi, ditaruh biji-bijian dia merendah untuk menumbuhkan biji. Itulah makna khasyi'ah. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', maka apabila kami turunkan air dari hujan, ihtazzat, bumi bergerak. Warabat, dan bumi pun robat, menumbuhkan tanaman. Hujan turun diterima, begitu. Ditaruh biji, bijinya pun tumbuh. Itulah bumi khusyuk kepada Allah. Itu secara lughah, merendah kepada Allah, selalu di bawah, merendah. Itu bumi yang khusyuk, bumi yang selalu merendah, mau menumbuhkan tanamannya dan menerima air yang turun dari langit. Itu kalau bumi. Adapun khusyuk, nah, secara istilah ialah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu' wadulli. Di antaranya yang pertama, khusyuk itu artinya qiyamul qalbi, tegaknya hati di hadapan Allah, tegaknya hati menjalankan perintah Allah, bil khudu' wadul, dengan merendah dan menghinakan diri. Begitu tegaknya hati dalam menegakkan berita Allah dihadapannya dengan tunduk dan merendahkan diri. Khudu' wadul, kepala yang tertinggi di jasad kita, bagian yang paling tinggi dari anggota badan kita, kepala ini, kalau sudah disuruh sujud rukuk, dia pun sujud di pasir, di lantai, di tempat yang terendah sejajar dengan kakinya. Sebagai bentuk qiyam, menjalankan perintah Rabb, sujud kepada Allah. Itulah di antara bentuk khusyuk. Makanya sujud aqrab ma yakunu bainal 'abdi wa rabbi. Sujud tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Falyataharraw fi du'a. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sujud itu ibadah sebagai bentuk ketundukan dan bentuk merendahkan diri kita kepada Allah saja. Itu termasuk ibadah, dan itulah diantara bentuk khusyuk. Itu sebagai bentuk khusyuk. Yang kedua, mana khusyuk? Wakila dan sebagian mengatakan al khusyuk al inqiyadu lil haq. Khusyuk adalah inqiyad lil haq, patuh tunduk terhadap kebenaran. Patuh tunduk kepada kebenaran. Itu makna khusyuk. Wa hadha min wujibatil khusyuk fa min alamatihi. Dan ini adalah hal yang wajib dalam khusyuk dan tanda-tanda khusyuk. Bukti menjalankan kewajiban, bukti tanda ada khusyuk adalah patuh tunduk kepada kebenaran. Annal 'abda idza khunifa wa rudda 'alaihi bil haqq istaqbala dzalik bil qabuli wal inqiyad. Kalau ada seorang hamba menyelisihi kebenaran, lalu diajak kembali kepada kebenaran, istaqbala dzalik, dia menerima. Menerima dengan sepenuhnya dan tunduk, itu namanya khusyuk. Itu namanya al khusyuk. Jadi orang yang khusyuk hatinya selalu menerima kebenaran. Salah ditegur, menerima. Itulah orang khusyuk. Baik. Berkata wa ajma'a 'arifun, kata Ibnu Qayyim, sepakat para ulama, ala annal khusyu' mahaluhu al-qalbu. Jam berapa Pak asar? 2 menit. Khusyu' tempatnya di hati. Wa samratuhu jawarih, buahnya pada anggota badan. Begitu. Jadi ijma' para ulama, al-arifun, khusyuk tempatnya di hati, buahnya al-jawarih, pada anggota badan. Orang yang sholatnya khusyuk akan nampak apa itu? Tumakninah. Tumakninah. Iya. Bukan orang yang khusyuk itu kalau sholat sambil merem, Allahu Akbar, merem dan lihat apa-apa. Justru merem ketika sholat itu makruh. Mata terbuka, telinga tetap mendengar, mata tetap melihat ke tempat sujud. Karena yang namanya khusyuk di mana? Di hati. Adapun anggota badan nampak tumakninahnya. Itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling khusyuk dan orang yang paling tumanina. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ahruta walhamdulillah subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.